secara lafaz dan makna. Secara lafaz karena kemasukan al. Secara makna itu orangnya langsung dikenal tanpa menyebut namanya, ya. Wa al alatil jinsi, wa al alatil jinsi. Taj'alu mashubaha, mu'arafan lafdhan la makna. Lidharika kila, lidharika kila, al-mu'arafu bi'al allati lijinsi nakiratun maknan. Ma'rifatun lafdhan. Al-alati li jinsi menjadikan lafadz yang dimasukinya itu ma'rifat secara apa? Lafat saja. Karena dikasih al, ya. Tidak secara makna. Karena secara makna masih umum. Oleh sebab itu ada yang mengatakan isim yang dima'rifatkan dengan al-alati li jinsi itu secara makna nakirah. Secara lafat ma'rifat. Paham ya? Nah, al-mas'alatu arabiyah. Al allati lil ahdi salah satu anwa'in. Al alati lil ahdi atau ahdiyah itu ya. Ada tiga macam. Al awal ad-dikri, ad-dikri wa dhabituha Yeah.

ahdiyah. Dan ketiga ialah adik, karena sebelum lafadz yang dipasuki al ada lafadz yang sama yang disebut sebelumnya dalam kalam. Sebelumnya ada kata baifun, nah, setelah itu ad-daifa. Nah. Asani. Ad-dihniyu. Ad-dihniyu. Wa yusamma aiban al-ilmiyah. Jadi boleh ad-dihni, boleh al-ilmi, pakai ain, al-ilmi. Nahwu qawli ta'ala wa dhabituha. Afan. Wa dhabituha. Wa dhabituha. Ayyakuna maskhubuha ma'hudan zihnan ma'hudan zihnan indal mukhatabi, indal mukhatabi. Qawli ta'ala bil wadil muqaddas bil wadil muqaddas. Surah Thaha ayat yang ke-12. Idhuma ghari. Idhuma fil ghari. Surah At-Taubah ayat ke-10. Yubayyi'unaka tahtas syajarah. In yubayyi'unaka tahtas syajarah. Surah Al-Fatih ayat 18. al-mu'adu bit wal Naam. Tua. Naam. Tua, ayo. Tuan, tuan. Ismul wadi al-ma'lum indahum. Wasani al-ma'lum indahum. Wasadis syaja'ah al-ma'luma indahum fi bay'ati ridwan cara kedua disebut dengan adhihni atau al-ilm